hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ مَا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من شدة عذابها أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله yang pertama kali marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas berbagai macam limpahan nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kenikmatan yang sangat besar yang harus senantiasa kita ingat adalah kenikmatan tatkala seorang hamba diberi hidayah atau taufik oleh Allah, berpegang teguh dengan Islam, berpegang teguh dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian istiqamah di atasnya, bersabar di atasnya sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini suatu kenikmatan yang sangat besar. Kemudian di antara bentuk kenikmatan yang sangat besar pula, tatkala seorang hamba diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukan al-a'malus salihat, untuk melakukan amalan-amalan salihat. Karena seorang hamba bisa melakukan al-a'malus salihat, melakukan amalan-amalan kebaikan, itu adalah semata-mata kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kuatnya hamba tersebut, tidak demikian. Kalau berbicara kuatnya seorang hamba, banyak di sana orang yang diberi kekuatan oleh Allah tapi tidak diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankan ibadahnya. Sehingga kekuatan yang Allah berikan bukan digunakan untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru sebaliknya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara bentuk bersyukur kepada Allah, kata beliau, alla yasta'maluha fima yakrahu. Tidak menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan untuk perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Inilah yang namanya bersyukur. Tidak menggunakan kesehatan, kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah, atau untuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhan nas, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih melanjutkan pembahasan kita pada sebuah risalah yang berjudul Minhajul Firqatin Najiyah, jalan golongan yang selamat. Kita sampai pada pembahasan Ahammiyatut Tauhid, karena di antara jalannya orang yang selamat, Al-Firqatun Najiyah, mereka itu memiliki perhatian, memiliki ihtimam, perhatian yang sungguh-sungguh terhadap umurut tauhid, terhadap urusan-urusan at-tauhid, pemurnian ibadah semata-mata hanya untuk Allah. Kata beliau, ahamiyatut tauhid, pentingnya urusan tauhid. Kata beliau yang pertama, laqad khalaqallahul 'alama li'ibadatihi, sungguh Allah telah menciptakan makhluk-makhluknya untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang sering kita dengar, bahkan kita sering membacanya di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56, Allah menyatakan, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia supaya mereka itu beribadah kepadaku. Maka dijelaskan oleh para ulama, arti liya'budun yuwahiduni, artinya adalah mentauhidkanku. Sehingga tujuan Allah subhanahu wa ta'ala atau hikmah di dalam penciptaan jin dan manusia itu supaya mereka itu benar-benar memurnikan ibadahnya kepada Allah semata. Kemudian kata beliau, wa arsalar rusula liyad'un nasa ila tauhid. Yang kedua, dan Allah mengutus para rasulnya dari yang pertama sampai yang terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tugas para rasul tersebut? Mengajak manusia kepada tauhid. Sebagaimana telah Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl, Allah menyatakan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tahut. Dan sungguh kata Allah, telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, seorang utusan yang Allah utus pada setiap generasi. Allah utus kepada mereka seorang rasul. Apa tugas mereka? Ani'budullah, supaya mengajak manusia beribadah semata-mata hanya untuk Allah, dan menjauhi at-tahut, peribadatan-peribadatan selain Allah. Inilah inti dakwahnya para rasul, alaihi mussalatu wassalam. Kemudian kata beliau, wa hadzal Qur'anul Karim yahtamu bi aqidati tauhid fi aktsari suwarih. Dan Al-Qur'anul Karim yang ada di hadapan kita, yang merupakan kitabnya kaum muslimin, mayoritas isinya, kebanyakan isinya adalah perhatian terhadap umur tauhid, urusan-urusan tauhid. Bahkan para ulama menyebutkan isi Al-Qur'an kulluha fit tauhid. Isi Al-Qur'an semuanya menjelaskan tentang at-tauhid. Baik menjelaskan tentang keutamaan tauhid, ancaman mereka orang-orang yang meninggalkan tauhid kemudian menyekutukan Allah. Itulah isi Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Wa yubayyinu dharar asyirki 'ala fardhi wal jamaah. Dan juga Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang bahaya-bahaya kesyirikan. Menjelaskan tentang bahaya menyekutukan Allah 'alal fardhi wal jamaah, bagi individu-individu manusia atau sekelompok manusia. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah membinasakan orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan juga bagaimana Allah telah membinasakan sekelompok manusia, suatu umat, suatu kaum yang mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kesyirikan wahuwa sababul halaki fid dunya. Kesyirikan menyekutukan Allah adalah merupakan sebab kehancuran, kebinasaan seorang di muka bumi. Hancurnya suatu kaum, binasanya suatu kaum, di antara asbabnya, di antara sebabnya itu adalah al-isyraku billah, karena perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khuludu finnaril akhirah. Dan juga barakallahu fikum, kesyirikan merupakan sebab seorang itu kekal di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka telah dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah terkait tentang bahaya-bahaya kesyirikan yang telah diingatkan oleh para nabi dan para rasul. Kata beliau, di antara bahaya kesyirikan yang pertama, bahwasannya asyirku a'zamudzulmin. Kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang paling besar. Itu al-isyraku billah, perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan kezaliman yang paling besar. Kenapa demikian? Kata beliau, li'annahu tasbihun lil makhluki bil khaliq. Karena orang yang menyekutukan Allah, orang yang berbuat syirik, telah menyerupakan makhluk dengan sang pencipta, Allahu Rabbul Alamin. Olehnya Allah menyebutkan di dalam surat Luqman, ayat yang ke-13, Allah menyatakan, inna syirka la zulmun azim. Sungguh yang namanya kesyirikan, menyekutukan Allah di dalam ibadah, la zulmun azim, sungguh-sungguh kezaliman yang sangat besar. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, innallaha akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu. Sungguh Allah telah menghabarkan, telah memberitahukan bahwasanya Allah la yaghfir, tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikannya. Orang tersebut tidak akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat An-Nisa 48 Allah menyatakan inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dosa menyekutukan Allah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, di antara bahaya kesyirikan, annallaha akhbara annahu haramal jannata 'alal musyrik. Allah telah memberitahukan, telah mengkhabarkan bahwasanya Allah haramal jannah, telah mengharamkan surga alal musyrik, bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, bagi orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya al-jannah. Wa annahu khalidun mukhalladun finari jahannam, bahwasanya orang tersebut kekal selama-lamanya di dalam neraka jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, Allah telah haramkan atasnya al-jannah, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan bagi orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang menyekutukan Allah, tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya kata beliau, inna syirka yahbitu jami'al a'mal. Sesungguhnya kesyirikan akan menghapus, menghapus seluruh amalan-amalan kebaikan. Ini kesyirikan akan menghapus seluruh amalan-amalan kebaikan, yaitu syirkul akbar. Sebagaimana yang demikian telah Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am 88. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Kalau seandainya mereka menyekutukan Allah, sungguh akan terhapus dari mereka apa-apa yang telah mereka amalkan, apa-apa yang telah mereka kerjakan, akan terhapus seluruh amalan-amalan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara dararu syirki, di antara bahaya kesyirikan, bahaya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dijelaskan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad Jamil Zainur rahimahullah, di antara yang menunjukkan pentingnya urusan at-tauhid, anna rusula jami'an pada da'watahum ila tauhid alladhi amarahumullahu bitablighihi linnas. Sesungguhnya para rasul seluruhnya, kata beliau, jami'an seluruhnya, dakwah mereka yang pertama kali adalah kepada tauhid, yang mana tauhid merupakan perkara pertama kali yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada manusia. Sehingga sebelum menyampaikan urusan-urusan yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, yang pertama kali diperintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia adalah at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Anbiya. Allah menyatakan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan sungguh telah kami utus sebelum engkau Muhammad seorang rasul, kecuali aku wahyukan atau kami wahyukan kepada rasul tersebut bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali saya. Fa'budun, maka ibadailah oleh kalian aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwahnya para rasul seluruhnya, yang Allah wahyukan, Allah perintahkan kepada mereka supaya pertama kali itu menyampaikan umur tauhid. Kemudian kata beliau, wa hadza rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqiya 13 aman fi Makkah. Sebagai contoh pula adalah dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun. Waktu yang cukup panjang dan cukup lama. Wa huwa yad'u qaumahu ila tauhidillahi wa du'aihi wahda duna siwah. Apa yang didakwahkan oleh Rasul selama 13 tahun tatkala di Mekah? Apakah langsung mengajak umat manusia untuk mengerjakan ibadah sholat, ibadah haji, atau yang lainnya? Bukan demikian ternyata. Nabi SAW yada'u qawmahu, mendakwahi kaumnya, mengajak kaumnya yang pertama untuk mentauhidkan Allah dan berdoa hanya kepada Allah semata. Yang mana saat itu orang-orang musyrikin mutafarriquna fil ibadah, mereka itu bermacam-macam di dalam beribadah. Ada yang berdoa kepada kuburan-kuburan orang saleh, ada yang mencari barokah pada pepohonan bebatuan, ada yang beribadah kepada malaikat, kepada para nabi, para rasul, dan seterusnya. Ini peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin saat itu. Maka Nabi SAW di dalam dakwahnya mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah dan berdoa hanya kepada Allah semata, serta mengajak untuk meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah apapun bentuknya. Barakallahu fikum. Sehingga ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku itu mengajak kepada Rabbku, itu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Wa la usyriku bihi ahada. Dan aku tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Inilah dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yurabbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atba'ahu, ala tauhid mundu sighar. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam yurabbi, mentarbiyah, mendidik para sahabatnya, mendidik umatnya ala tauhid, di atas pendidikan tauhid mundu sighar, semenjak anak tersebut masih kecil sudah ditarbiyah dengan umur tauhid walaupun anak tersebut masih kecil. Sebagaimana ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada anak pamannya Abdullah ibni Abbas, ini tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mentarbiyah ibni Abbas, "Idza sa'alta, apabila engkau minta, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Ini yang namanya tarbiyatut tauhid, mentarbiyah para sahabat, mentarbiyah umatnya supaya minta itu hanya kepada Allah dan meninggalkan meminta-minta kepada selain Allah, kepada peribadatan-peribadatan selain Allah. Kemudian wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini tarbiyah dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa hadza tauhidu huwa haqiqatu dinil Islam alladzi buniya alaih. Bahkan yang penting untuk kita perhatikan bahwasanya at-tauhid merupakan inti agama Islam. Ini yang benar-benar harus kita perhatikan, bahwasanya urusan tauhid merupakan inti agama Islam. Hakikatu dinil Islam, hakikat agama Islam itu adalah at-tauhid, pemurnian ibadah semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana akan dibangun di atas tauhid ini amalan-amalan yang lainnya seperti salat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga kata beliau, walladzi la yaqbalullah min ahadin siwah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima suatu ibadah dari seorang pun selain at-tauhid. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya kata beliau, di antara yang menunjukkan pentingnya urusan tauhid, laqad 'allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabah an yabda'u da'watahum linnasi bitauhid. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajari para sahabatnya supaya mereka memulai dakwah mereka, supaya mereka memulai dakwah mereka mengajak manusia bitauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, hinama arsalahu ilal Yaman, tatkala Nabi mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, falyakun awala matad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Perhatikan ajaran yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mentarbiyah para sahabatnya di dalam berdakwah. Kata Nabi, hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka, ajak mereka untuk bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah. Dan di dalam sebuah riwayat, wa fi riwayatin ila ayyuhidullah, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang menunjukkan bahwasanya tauhid perkara yang sangat-sangat penting. Nabi SAW tatkala mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, Nabi mengatakan, hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan, yang pertama kali engkau serukan, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, yang menunjukkan pula bahwasanya tauhid perkara yang sangat penting. Inna tauhid yatamatsalu fi syahadati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata beliau, sesungguhnya tauhid merupakan bentuk merealisasikan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa ma'naha, yang maknanya kata beliau, la ma'buda bihaqqin illallah. Makna dari syahadat la ilaha illallah artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada al-ma'bud, sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah. Wala ibadata illa bima ja'a bihi Rasulullah. Dan tidak ada ibadah kecuali apa yang sesuai yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan seluruh peribadatan apapun bentuknya, tatkala tidak diajarkan, tatkala tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah tersebut la faidatalah, tidak membawa manfaat sedikit pun. Itulah yang disebut dengan perkara bid'ah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan di dalam sebuah hadis. Tatkala Nabi memerintahkan untuk berpegang teguh dengan ajaran Rasul, Nabi mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, waspadalah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Dan setiap perkara yang bid'ah itu adalah sesat. Ditambah lagi kata Nabi, wa kulla dalalatin finar, setiap kesesatan itu berada di dalam neraka. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa syahadah yadkhulu bihal kufaru al-islam. Persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, inilah yang akan memasukkan seorang kafir ke dalam agama Islam. Tatkala orang tersebut mau bersaksi dengan dua kalimat syahadat tersebut, zahiran wa batinan, dan juga mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Li'annaha miftahul jannah. Bahwasanya kalimatut tauhid adalah merupakan miftahul jannah. Kuncinya al-jannah. Wa tadkhulu sahibuha al-jannah idza lam yanqudha bi amalin ay bi syirkin. Bahwasanya tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah semata, akan memasukkan seorang ke dalam jannah apabila tidak dibatalkan dengan kesyirikan. Karena kesyirikan ini akan membatalkan at-tauhid. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, at-tauhid, tauhid yang ada pada diri seorang akan menyebabkan seorang masuk ke dalam jannah, tapi dengan syarat tatkala tidak dicampuri dengan kesyirikan. Sehingga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Dan mereka orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan suatu kezaliman, maka mereka akan mendapatkan keamanan, baik keamanan saat di dunia, keamanan di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Artinya orang tersebut akan diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, taufik dan hidayah untuk mengikuti jalan yang lurus, untuk mengikuti at-tauhid. Maka dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan kezaliman yaitu kesyirikan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala para sahabat mendengar ayat tersebut merasa berat, sehingga mereka bertanya, ya Rasulullah, siapa orangnya yang tidak mendzalimi dirinya? Maka Nabi menjelaskan, laisa dzalik, bukan itu yang dimaksud kezaliman. Innama huwa syirku, kata Nabi. Yang dimaksud kezaliman di dalam ayat tersebut adalah kesyirikan. Alam tasma'u qala Luqman ibnihi, tidaklah kalian mendengar ucapannya Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Inilah nasihat dari orang tua yang saleh kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah, janganlah engkau berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim, sungguh yang namanya asyirka, yang namanya kesyirikan, la zulmun azim, sungguh-sungguh kezaliman yang sangat-sangat besar. Ayuhannas, sehingga at-tauhid akan memasukkan seorang ke dalam jannah, ke dalam surga, tatkala apa? Tauhid tersebut tidak dicampuri dengan kesyirikan. Tapi sebaliknya, tatkala tauhid dicampuri dengan kesyirikan, maka syirkun akbar, syirik besar, akan menghapus seluruh amalan-amalan kebaikan. Sebagaimana ayat yang tadi sudah kita lewati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, ya, di antara yang menunjukkan pentingnya urusan tauhid, laqad 'arada kufarun Quraisy ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mala wal mulqa waz-zawaj wa ghairaha min mata'il hayati muqabila an yatruka da'wat at-tauhid. Sungguh orang-orang kufar Quraisy pernah menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukan, menawarkan untuk menjadi raja, menawarkan harta, menawarkan wanita dan yang lainnya dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Seluruhnya ditawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan catatan Nabi mau meninggalkan dakwatut tauhid dan tidak lagi menyalahkan peribadatannya orang-orang musyrikin. Apa yang dilakukan oleh Nabi tatkala mendapatkan tawaran tersebut? Walam yardha minhum dzalik. Ternyata Nabi tidak mau menerima tawaran dari orang-orang musyrikin, tawaran yang bentuknya harta, kedudukan, wanita dan yang lainnya dari kenikmatan-kenikmatan dunia dengan balasan untuk meninggalkan dakwatut tauhid. Tidak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal istamara fi da'watihi. Bahkan Nabi terus-menerus mendakwahkan tauhid. Ya. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal istamara ala da'wati tauhid wa yatahammilul adza ma'a sahabatihi. Dan beliau terus sabar mendapatkan gangguan tatkala mendakwahkan tauhid dengan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid perkara yang sangat penting sehingga tidak bisa digantikan dengan dunia dan kenikmatan-kenikmatan dunia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.